Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Washhadu an la ilaha illallah wa syarika lah. Washhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radhiyallahu anhu bi ihsanin ila yaumiddin. Masyarakat saya rahmatullah wa barakallahu fikum. Semoga kita melanjutkan kembali yang telah kita baca dari kitab As-Sawarih An-Nahd, penghalang-penghalang seseorang untuk mendapatkan kebenaran. Yang sudah saya lempar kepada Syekh Muhammad Ibn Ibrahim As-Sulaiman. Rahimahullah ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, i'tiqadu wa amru bil haqqi wa istibahu wa istibahu. Penghalang seseorang untuk mendapatkan al-haq, yang pertama kemarin telah baca, yaitu al-jahal, yaitu kebodohan. Yang kedua sekarang, keyakinan seseorang bahwasanya al-haq atau kebenaran itu sesuatu yang sulit didapat atau seseorang meyakini bahwasanya al-haq kebenaran itu sesuatu yang samar. Wa taqata katsiran mimman la taqifa indahu wa la khabarata lahu wala ma'rifatahu inususil Qur'an wa sunnah wa dalalatiha wa mawdul haqi wa su'ubatuhu. Banyak mayoritas dari manusia mereka berkeyakinan yaitu tidak adanya orang-orang yang bisa meneliti atau mendapatkan atau mengenal al-haq atau kebenaran, baik itu di dalam Al-Quran maupun di As-Sunnah atau dari dalil-dalil yang lainnya, karena susahnya mendapatkan al-haq atau al-haq itu sesuatu yang susah dicari. Wa zada min rusufi hadha i'tiqad aidan ma satarahu doa dan taklid mensyuruti lihukmi ala masail wa ahkam, ditambah dengan begitu dalamnya orang-orang yang meyakini adanya konsep untuk taklid, mengikuti dari seruan orang-orang yang menyeru bersikap taklid Dan tabi'in ini termasuk dari apa syarat seseorang untuk mengenal hukum-hukum yang ada di tengah-tengah manusia. Mengikut kepada orang yang dia yakini terpercaya. Ya daru wujuduha fi kasirin minan nufatih fi hadha zaman, dan mereka meyakini sekarang sudah jarang didapatkan dari kebanyakan orang-orang yang bisa berfatwa. Untuk mencapai kebenaran pada zaman ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa barakallahu fikum. Seseorang yang belum diberikan oleh Allah SWT hidayah untuk mengenal manhaj yang benar, metode jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mengamalkan berkeyakinan Islam sesuai dengan sunnah, atau seseorang yang belum mengenal tentang manhaj salafi, manhaj Ahlus Sunnah, tentunya tatkala mereka mendapati banyak sekali para duat orang yang menyeru untuk berislam, mereka tentunya sangat kebingungan dengan beragam macamnya aliran-aliran sekte di dalam Islam, baik itu khawarijnya atau sufiannya atau mu'tazilahnya, liberalnya, Syiahnya, dan yang lainnya. Ini membuat orang akan kebingungan. Sekarang mereka lihat di media-media massa ini sama-sama duat, dai, sama-sama mereka coba memakai imamah, sorban, memakai jenggot. Yang satu menyeru untuk beribadah di kuburan-kuburan. Untuk menyeru bid'ah-bid'ah. Yang satunya sama, penampilannya seperti itu. Namun yang lainnya mengingkari. Orang menjadi bingung, yang benar yang mana? Sama-sama dai, memakai kopiah putih, berjenggot, sebagian pakai jubah, sebagian pakai gamis. Yang satunya bolehkan untuk dakwah dengan televisi. Ini sebenarnya tidak boleh. Ini bagi orang yang belum mengenal manhaj yang hak, manhaj al-sunnah akan kebingungan. Sehingga mereka merasakan sebenarnya al-hak itu yang mana sih? Mereka berpikir al-hak itu susah dicari, bingung yang mana yang mau dianut, yang mana yang mau diikuti. Sedangkan dia sendiri tidak mempunyai perangkat untuk mencari. Dan harus bagaimana kebingungan. Sehingga sebagian mereka tatkala melihat yang seperti itu, mereka sebagiannya apa? Sebagiannya putus asa. Nah, sudahlah, yang penting saya Islam seperti ini. Sebagiannya justru yang semangat di dalam agama menjadi tantangan untuk mencari mana sebenarnya yang benar di antara mereka. Dan lebih-lebih kalau seseorang yang disetir oleh para tokoh-tokohnya, di bawah pengaruh mereka dituntun ke jalan sikap taklid, membebek kepada para tokohnya, maka ini lebih sulit lagi untuk mengenal al-haq. Padahal terkadang dia mendapati sesuatu yang itu di hatinya itu sebenarnya itu yang benar. Namun tokohnya mengatakan demikian dan demikian. Sehingga ini menjadi apa? Menjadi sesuatu yang saling bertentangan di dalam hatinya. Wa taqadu syu'batu haqqi ja'ala bainaha ghala'il mu'taqidina wa bainal haqqi hijaban mastura wa ha'ilan yaqulu duna nadarihim fi masail tanazu'i fiha. Dan keyakinan susahnya untuk mendapatkan kebenaran menjadikan di antara mereka orang-orang yang berkeinginan bahwasanya antara dirinya dengan al-haq itu seolah-olah ada apa? Ada sesuatu penghalang yang menutupi. Yang menutupi dirinya untuk bisa mengenal dengan al-haq, dengan kebenar itu, perkara-perkara yang di sana ada perselisihan. Fadlan an tankiha wa bayan radhi min amarjuhi minha. Untuk mengenal permasalahan-permasalahan yang sering bertentangan itu sulit untuk mendapatkan mana sebenarnya yang paling hak, mana yang sebenarnya yang paling benar. Ini sulit terlebih-lebih bisa meneliti, bisa mendapatkan sesuatu yang kuat daripada yang tidak kuat di dalam permasalahan yang ada. Dan tentunya semua dai mereka tentunya membawakan dalil, membawakan masalah-masalah tentunya timbul dari mereka, apa yang ada pada mereka. Kalau muncul dari kesesatan, tentunya akan apa, membawa sobat-sobat yang akan menyesatkan. Karena tidak diingkari lagi sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu golongan yang hak di atas al-hak, sedangkan 72 golongan ini sesat. Maka sungguh betapa besarnya, betapa banyaknya subhat-subhat, kelanjutan berpikir, pola pemikiran yang menyimpang dan menyesatkan ini beredar di masyarakat kaum muslimin. Setiap dai yang mereka membawa bendera bukan Ahlussunnah, tentunya apa, akan membawakan sekian banyak subhat-subhat, kerancuan-kerancuan, tentunya akan menambah kebingungan bagi orang awam. Wa talabul haq wa tabayyunuhu wa kashfuhu fi hadhihi al-ayyam ashru min kibar. Dan padahal pada hari ini sebenarnya untuk mencari al-haq itu lebih mudah. Untuk mencari keterangan-keterangan agama, keterangan masalah, dan menyingkap dari perkara-perkara permasalahan-permasalahan pada hari ini sebenarnya lebih mudah daripada zaman dulu. Karena bahkan didukung oleh peralatan-peralatan yang modern. Kalau zaman dulu untuk mencari satu hadis saja harus pergi ke sana kemari, jauh, kadang berbulan-bulan, menghabiskan waktu dan tenaga dan harta. Adapun sekarang untuk mencari hadis sudah banyak terkumpul di perpustakaan-perpustakaan kaum muslimin. Mau nyari kitab apa saja ada, mudah. Tinggal membaca, membuka dan membaca. Kalau mencari jalur, bahkan tidak itu, kitab yang sangat banyak bisa diringkas di dalam satu kotak kecil yang bernama HP dan yang lainnya, dengan sangat mudah untuk mencari dalil. Ini kemudahan yang Allah SWT berikan kepada orang-orang yang akhir. Gampang untuk mencari dalil. Sudah apa? Sudah ditahqiq lagi. Ini hadis sahih, kumpulkan di sini. Kitabnya ini hadis yang dhaif, kumpulkan di sini. Mudah. Keterangan para ulama, ya. Ini para ulama Ahlussunnah, ini yang ini ulama ahlul bid'ah itu. Sudah dia, Pak? Sudah dijelaskan. Wadzalika la yatayassar asbabul wuqufi 'alayhi imma bi nadaril insan bi khasati nafsi aw bil isti'anati bi ghairihi. Dengan adanya sarana-sarana yang demikian, tentunya lebih mudah untuk mencari apa sebab-sebab seseorang akan bisa mendapatkan al-haq, baik itu dengan apa melihat pandangan, jadi sesuatu yang bisa seseorang untuk meraih kebenaran ahad diantara dengan bertanya kepada para ulama. Yang jauh-jauh, yang sekarang bisa dengan telepon lebih mudah. Atau mencari al-haq dengan bantuan orang lain. Sarana dan prasarana lebih mudah untuk mendapatkannya. Namun demikian banyak mayoritas dari manusia pasti tidak mempedulikan. Kalau zaman dulu orang butuh agama, butuh bimbingan, susah dengan payah. Namun sekarang yang dibutuhkan kemauan seseorang untuk apa? Untuk mencari agama, untuk mencari kebenaran, ini yang susah didapat. Karena begitu besar fitnah pada hari ini daripada yang dulu. Kemaksiatan telah menyebar. Fasilitas hidup semakin mudah. Ini yang membuat apa? Seseorang itu apa? Malas untuk beragama. Dunia telah melalaikan dari kepentingan akan akhirat nanti. Seseorang yang tentunya lebih mudah untuk mendapatkan fasilitas dunia serba ada, tentunya akan lupa dengan kehidupan akhiratnya nanti. Sehingga mereka tidak tergugah untuk mencari agama, mencari kebenaran. Apa yang ada pada mereka sudah apa? Sudah. Yang penting saya begini dan begitu. Sehingga ini yang membuat apa? Manusia acuh tak acuh dengan agama, dengan kebenaran. Sekalipun ada perasaan yang menunjang, yang memadai, namun tidak ada kemauan. Qala asy-Syadzibi, telah berkata Imam asy-Syadzibi rahimahullah, أما إذا كان هذا المتبع ناظرا في العلم ومتبشرا فيما يلقى إليه أهل العلم في زماننا فإن توصله إلى حق صدر adapun sesuatu yang akan bisa diikuti dari pendapat dalam ilmu tentunya dengan pandangan ilmu yang tersampaikan kepadanya seperti al-ilmi yang ada di zaman kita, maka sesungguhnya ini sebagai apa? Wasilah yang akan bisa menghantarkan kepada kebenaran ini menjadi lebih mudah. Bayangkan zaman dulu, seseorang ingin bertanya kepada seorang ulama, orang-orang ahli Kufah, ingin bertanya suatu permasalahan, harus apa? Datang ke Madinah, berjalan berapa bulan jalan sampai Madinah. Hanya ingin apa bertanya permasalahan kepada Imam Malik rahimahullah. Betapa beratnya seseorang itu apa mencari ilmu. Adapun sekarang dengan mudah banyak fasilitas. Telepon, HP, dan yang lainnya, walaupun dipisahkan dengan samudra, dipisahkan dengan pulau yang jauh di sana, ini lebih mudah untuk mendapatkan kebenaran. Syaukani, telah berkata yang Syaukani rahimahullah, falwukubu ala haqi wal itla'i ala ma syara'ahullahu li'ibadihi qad sahalallahu ala mutakhirin wa yassarahu ala wajhin la yatajunafihi minal inayati wa ta'ab. Ila batoma kana yatajuhu min qablihim. Maka untuk mendapatkan al-haq, kebenaran, dan bisa mentelaahnya apa yang Allah SWT syariatkan, merealisasikan beribadah kepada Allah SWT, ini telah Allah SWT mudahkan, terutama bagi orang-orang mutaakhirin, orang-orang yang berada di akhir zaman. Dan Allah SWT mudahkan dari berbagai sisi yang tidak perlu untuk mencari al-haq kebenaran dengan apa harus menumpahkan, mengorbankan, berkonsentrasi ini dan itu, mengeluarkan biaya tenaga, waktu. Tidak. Ini tidak capek-capek. Kecuali apa ya, di sana tentunya dibutuhkan dari orang-orang yang terdahulu. Maksudnya, kalau orang terdahulu itu mencari susah menemukan hukum, tentunya sekarang juga susah. Adapun kalau mereka telah menemukan orang-orang yang terdahulu, maka dengan mudah kita tinggal mencari. Sehingga tentunya, Bang, tentunya tinggal kemauan seseorang. Sarana telah digelar, telah mudah. Bahkan sekarang pun apa, orang yang terkadang tidak sengaja mencari kebenaran, mendapatkan kebenaran. Biasa orang nyari-nyari ya, mendengarkan radio ya. Sekarang alhamdulillah ada radio Ahlussunnah. Setelah dia mungkin iseng, kemudian mendengarkan, akhirnya apa? Mendapatkan al-haq. Ini kemudian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya banyak juga dakwah-dakwah, doa-doa yang menyuruh kepada perpecahan, menyuruh kepada kesesatan. Walakin ma'al asaf hadil asbabul muyassarah litulabul haq qad jalabatil kasar fil kasiri minan nas wa farradu fi tulabima yuwassiluhum lil haq. Akan tetapi sungguh disayangkan sebab-sebab yang mudah seseorang untuk menghantarkan untuk mengenal al-haq ini terkadang apa? Seringnya dikuasai oleh apa? Dikuasai oleh perasaan atau penyakit yang bernama malas yang menimpa sebagian manusia. Dan penyakit apa? Tafrid, tidak merasa butuh dengan ilmu, tidak merasa butuh dengan kebenaran, acuh tak acuh dengan agama, sehingga mereka apa? Tidak mau mencari, tidak peduli dengan kebenaran dan al-haq, sehingga apa? Ya masih saja mereka tenggelam dengan apa yang ada pada mereka dari kebiasaan-kebiasaan yang jauh dari perintah Allah dan Rasulnya. Seseorang kalau sudah ada terjangkit penyakit malas ya sudah. Dan lebih-lebih yang dicari apa? Dicari sesuatu keuntungan yang tidak bisa dilihat dengan mata kepalanya. Kalau seseorang mencari sesuatu yang terlihat dengan mata kepala dari keuntungan, dari keberhasilan, maka tentunya mereka semangat. Di sana ada pekerjaan yang mudah tetapi bayarnya besar, resikonya kecil, dan mudah untuk dilaksanakan. Tentunya orang apa? Cepat-cepat, segera. Siapa yang enggak kepengen ya? Kerjanya mudah, bayarnya besar, resikonya kecil, mudah lagi, gampang masuknya. Tentunya orang akan berlomba-lomba. Tapi kalau yang namanya agama, hidayah, al-haq, kebenaran, yang akan mengantarkan dirinya menuju kesuksesan dunia dan akhirat, acuh tak acuh. Malas. Tidak ada gairah untuk mencarinya. Terlebih-lebih kalau diukur dengan duniawi ya. Kamu sejak dulu saya lihat, saya kenal kamu itu orang yang taat. Namun kok seperti ini terus? Gak berubah-ubah ekonomi kamu. Menjadi orang susah terus. Gak punya apa-apa. Ya, seperti ini apa? Akhirnya penilaian dengan penilaian materi, agama dinilai dengan materi yang gak cocok. Karena seorang mukmin ini tentunya pahalanya akan diberikan di akhirat, bukan di dunia. Di dunia boleh mereka bersusah payah, kekurangan harta, kekurangan ini dan itu. Namun nanti di akhirat oleh Allah SWT disimpan. Sehingga orang mukmin nanti di akhirat menjadi orang yang kaya raya. Walaupun di dunianya seadanya, karena memang tidak diberikan di dunia pahala yang begitu besar. Sehingga pahala akhirat sesuatu yang tidak kelihatan, maka orang tidak kepengen ya. Maka ini bentuk ujian bagi manusia. Siapa-siapa yang beriman kepada hari akhirat dengan siapa-siapa yang acuh-acuh atau tidak beriman kepada hari akhirat. Terlebih-lebih kalau dia mempunyai keyakinan ya kehidupan ya kita di dunia saja. Apa yang ada kita tekuni, kita geluti, kita semangati, kita cari tanpa mempedulikan apa? Agama. Tanpa mempedulikan perintah dan larangan Allah SWT. Yang seperti ini apa? Ya akhirnya jangankan kau dengan kebenaran, dengan agama saja malas, acuh-acuh, tidak merasa butuh. Maka orang seperti ini tentunya akan disegerakan kesenangannya di dunianya. apa yang dia usahakan diberikan oleh Allah SWT. Mendapatkan kesenangan, kemudahan, apa yang dia ingini bisa dicapai, bisa dilakukan. Sehingga bagi orang lain, jangan memperdayakan kalian. Kehidupan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Setelah mereka berkeliman dengan kesenangan, kebebasan. Namun memang itu yang Allah SWT berikan kepada mereka. Kesenangan yang hanya sebatas umur dia. Tak kala meninggal, mati, tidak ada kesenangan lagi. Tak kala mati, pintu pertama dia diazab dan diciksa selama-lamanya. Ini suatu kerugian yang besar. Sehingga seorang mukmin adalah orang yang cerdas, mengutamakan kehidupan yang abadi, yang lama, tidak terbatas, menahan dirinya kesusahan, kekurangan, yang hanya sebatas usia dia. Tatkala dia mempertahankan bersabar, keimanan kepada Allah SWT, meniti sunnah sampai akhir hayatnya, maka Allah SWT berikan segala apa yang dia telah usahakan dari pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Semoga Allah SWT tetap menetapkan istiqamah untuk selalu di atas al-haq dan menuju ke kita di atas al-haq dan mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.